Baik, hari ini kita sampai kepada seri yang terakhir dari doa Bapa Kami. Ya. Bagaimana kita memahami kalimat, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Lalu diikuti, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Apa maksudnya? Ya. Nah, mari kita melihat sama-sama, saudara. Bagian ini perlu sedikit hati-hati, karena kalau tidak, kita akan terpeleset dalam memahaminya. Perhatikan kalimat saya. Bagian ini perlu hati-hati. Jikalau tidak, kita akan terpeleset dalam memahaminya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jikalau pengampunan dosa itu harus diingat, bukanlah upah karena kita mengampuni orang, maka kita diampuni. Ya. Jadi di dalam satu pemahaman tidak boleh berbenturan ya, antara satu bagian dengan satu bagian yang lain. Bukankah pengampunan dosa adalah karena kemurahan kalah? Betul. Lalu kenapa ampuni dosa kami seperti kami mengampuni dosa lain seakan-akan upah? Ini kan jadi problem. Nah karena itu maksudnya apa? Tidak mungkin Yesus mengajar doa yang salah. Tapi sangat mungkin kita salah memahaminya. Ya, jadi ini kita perlu hati-hati sekali. Nah karena itu jika pengampunan dosa merupakan akibat pengampunan dosa orang lain, maka pengampunan dosa bukan lagi kasih karunia. Maka kita sudah menggugurkan paham yang kita pahami sendiri. Kebanyakan gereja berbenturan di dalam doktrin, ya satu dengan yang lainnya. Nah ini menimbulkan kekacauan. Nah repotnya karena orang belajar satu topik, sudah pikir benar, lalu tidak mengujinya, lalu berani berbicara di mana saja, akibatnya ia tidak melihat korelasi satu dengan lainnya. Jadi struktur berpikir, satu mainstream yang besar, mappingnya itu mesti clear dulu tuh. Jadi kalau kita pergi ke Amerika atau kita mau pergi katakanlah ke Jogja misalnya. Jogja itu bukan cuma jalan Malioboro, saudara. Anda mesti ngerti Jogja kan mesti ngeliat petanya. Kalau Anda di Malioboro mau kemana kan ada petanya tuh. Tapi kalau gak ngerti petanya Anda pikir Jogja cuma Malioboro. Lalu Anda jalan tahu-tahu udah di Solo. Anda tidak tahu sudah di Solo, berpikir masih di Jogja. Kenapa? Karena gak punya mapnya. Tapi kalau punya, saudara akan tahu. Begitulah Alkitab sebetulnya. Sehingga kita tidak tersasar, ya, tidak ada di tempat yang salah. Nah, oleh karena itu, ini harus dipahami di dalam konteks orang percaya yang sudah diampuni dosanya. Dan harus hidup dalam pengampunan terhadap sesamanya. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa Kami itu kepada orang yang sudah percaya. Bukan orang yang belum percaya. Sehingga kita tidak bisa menempatkan itu kepada orang yang belum percaya. Kamu dosanya akan diampuni Tuhan kalau kamu ngampuni. Lalu kita ngomong sama orang yang belum mengenal Kristus. Maka dia akan memahami pengampunan adalah upah. Bahayanya setengah mati. Ya. Nah, kalau di dalam Wahyu 3 ayat 20 ingat. Lihatlah aku mengetuk pintu. Barang siapa yang membukakan bagiku, aku akan tinggal bersama dengan dia. Ini pun banyak disalahpahami orang. Padahal konteksnya itu ditunjukkan kepada gereja Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu suara Tuhan. Tapi kemudian datang badai, mereka ngelinguk begitu ya. Tuhan ketuk pintu, ingat ini suaraku, back to me. Nah begitulah, kembalilah kepadaku. Tapi bukan orang yang belum bertobat, lalu Anda bilang, Tuhan ngetuk-ngetuk pintu, dengerin suaranya. Ya mana kenal dia, orang memang gak pernah tahu kok. Jadi konteksnya di mana? Bacaannya itu apa? Doa Bapa Kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya. Maka itu adalah pemahaman antar orang yang sudah mempunyai relationship. Bukan orang yang belum bertobat. Bukan orang yang belum percaya. Jadi jangan pukul rata pemahaman itu terhadap orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu saudara menyuruh dia karena doa Bapa Kami bilang ampuni dosamu. Maka nanti Tuhan mengampuni kamu. Akhirnya dia mendapat pengampunan dosa karena apa? Upah. Karena dia mengampuni dosa sesamanya. Tidak ada lagi kasih karunia. Enggak ada gunanya kayu salib. Oh, kamu bisa dapat pengampunan pun. Apa pengampunan? Kalau kamu mengampuni sesama yang berdosa kepadamu. Ya. Nah jadi ini harus hati-hati. Wahyu 3 ayat 20 sekaligus saya mengambil pembanding ini. Untuk saudara juga bisa melihat. Ini juga sangat banyak disalahpahami oleh orang. Siapa yang mengenal suara sang gembala? Hanya dombanya. Tapi domba yang rupanya kacau balau jalannya. Domba yang lagi salah jalan, ditariknya kembali. Maka wahyu pun adalah konteksnya. Teks itu ada di dalam konteks ketika Tuhan berbicara kepada gerejanya. Jadi perhatikan teks apa yang kita baca. Apa konteksnya? Supaya kita jangan jadi kesasar dalam memahaminya. Ya. Nah saya harap saudara makin hari makin terlatih membaca Alkitab. Sehingga tidak babak belur di sana. Saya tambah sedikit lagi untuk memahami teks dan konteks ini. Mintalah padamu akan diberi. Ketuk, dibuka, cari, kamu ketemu. Kan ada ayatnya toh. Matius 7 ayat 7. Jangan berhenti di situ. Baca sampai 23. Maka dikatakan di dalam bagian itu adalah pohon yang baik, buahnya pasti baik. Orang yang baik, yang benar pasti permintaannya benar. Artinya permintaan itu bukan melulu soal materi. Mau minta mobil mewah, mau minta rumah mewah karena minta pasti diberi. Ayo saudara mau minta apa aja pasti diberi. Nanti dulu baca di bawah konteksnya dulu. Itu adalah pengejawantahan, pengajaran bagaimana prinsip hidup harus kamu jalani. Maka orang yang benar akan berminta benar. Yang salah, di bawahnya ada lagi 21-23. Enggak setiap orang menyebut nama ke Tuhan, Tuhan masuk surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yang meminta untuk kehendak dirinya tidak berkenan kepada Bapa. Yang meminta untuk memuliakan Bapa itu yang berkenan. Lalu ada orang bilang, aku ngusir setan. Aku bernubuat demi namamu, bikin mujizat. Yesus bilang, enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Dia tidak sedang berbohong bahwa dia pernah berdoa dalam nama Yesus orang sembuh. Betul. Tapi untuk keuntungan dirinya dan Tuhan membuangnya. Maka saya ingin berkata, hati-hati. Jangan sampai kau berdoa meminta dan Tuhan kasih tapi Tuhan buang kamu. Karena kau hanya berdoa untuk menyenangkan, memuaskan dirimu dan Tuhan mengusir kamu. Ambillah itu. Tapi engkau kehilangan nilai hidup yang kekal itu. Nah jadi sini sangat serius ya memperhatikan tiap bacaan. Jadi jangan dicomot teksnya lepas dari konteks. Jadi kalau kalian dapat satu ayat, lihat dulu baca di rumah ya. Ini ayat ini ada di dalam konteksnya apa sih? Ya, jadi ingat, teks in context. Teks tidak boleh lepas dari konteks. Nah konteks itu ketemu dalam satu perikop, atau kemudian ketemu dalam satu pasal, bisa jadi ketemu dalam satu kitab. Mencari konteks itu penting sekali. Korelasinya ke kiri ke kanan itu seperti apa? Siapa yang lagi ngomong? Ngomongnya sama siapa? Waktu itu soal apa? Ya, nah ini menjadi sangat penting. Jadi ampunilah dosa kami itu menunjuk kepada ini masih apa matiin dulu katanya? Matiin, hidupin, pencet. Enggak juga. Oh. Sampai akhir nanti bolak-balik mati hidup. Ya, nanti tolong ini dong diganti ya. Kemudian yang kedua, ini di dalam bagian ini, maka apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sangat menarik, saudara. Ya, bagaimana kita mesti mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendaknya. Maka ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Perhatikan latar belakangnya, ada di kitab Matius sebetulnya. Pada kitab Matius ayat 18, 21-35, nanti saudara bisa membaca keseluruhan, itu adalah kisah tentang satu orang dikatakan perumpamaan tentang pengampunan. Gara-gara si Petrus nanya, guru berapa kali harus mengampuni? 7 kali kah? Nah itu ya jawaban Yesus terkenalnya 7 kali 70. Lalu adalah kisah seorang majikan punya hamba, hambanya ini punya utang. Tapi kalau dijual dia, istrinya, anaknya sebagai budak, tetap aja utangnya gak lunas. Tapi tuannya ini seorang yang baik. Udahlah. Dus apa utangmu kuhapuskan. Hapuslah utang orang ini, lunas, merdekalah dia. Dia enggak punya utang lagi. Tapi ada temannya punya utang sama dia. Utang dia ke bosnya 100 juta enggak bisa kebayar, temannya cuma utang 10 perak. Dia datangin, "Eh, mana utangmu sama aku?" Temannya bilang, "Aduh, sorry aku enggak bisa bayar, belum bisa." Marah dia pukulinlah temannya ini. Suruh paksa bayar, dijeblosinnya ke penjara. Lalu datanglah teman-teman yang lain lalu kasih tahu sama si majikan. Aduh Tuhan, kau bebaskan dia dari utang itu sekarang dia hajar temannya. Marahlah Tuhan itu dipanggil orang itu dan dijebloskan ke dalam penjara. Ya, utangmu 100 juta aku ampuni. 1 perak utang temanmu kau tidak ampuni. Jahat sekali kamu. Begitulah orang Kristen yang kenal Tuhan. Karena itu tidak ada pengampunan bagimu atas dosa yang kau lakukan di dalam status yang sudah ditebus itu. Maka kau menumpuk masalah dalam hidupmu. Karena itu jika kau sudah mengenal Tuhanmu, ampunilah sesamamu. Belas kasihannya ada kepadamu. Tapi ingat, kenapa saya harus mengampuni orang itu? Karena kita sudah diampuni lebih dulu. Jadi itu bukan upah, tapi justru responsibility. Itu tanggung jawab kita. Itu rasa syukur kita. Jadi ingat ya, mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita lebih dulu. Jadi gak ada hebatnya kita mengampuni orang lain. Apalagi kalau kita blame orang itu, lalu kita hantam orang itu, lebih gawat lagi. Mengampuni orang lain saja gak ada keunggulan. Karena sudah semestinya. Apalagi kita anggap itu sekali lagi ya, hal yang luar biasa. Ya untung saya ampun, saya sih gak... nanti dulu. Maka pengampunan bukan barang recehan. Kalau betul kau sudah tidak berhitung dan ampuni orang itu, rasa masih kamu dosa. Nomor 5 itu gak usah pusingkan. Tapi kamu as a personal. Lalu dia gak begini pak. Kan banyak orang sudah sorry ini. Ya sorry tapi lo lain kali. Lu kok jadi begitu? Hanya mau sorry-sorian jadi gebuk-gebukan lagi kan. Hanya karena ngotot cara. Kita gak boleh terjebak. Tetapi waktu kamu mengampuni, belum tentu orang terima. Kamu gak perlu kecewa lalu marah. Ya, kalau gitu saya tarik lagi pengampunan saya. Enggak. Personal kita penting dengan Tuhan. Itu adalah menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Yang sudah mengampuni, maka kita lakukan perintahnya, mengampuni sesama. Lepas dari yang diampuni, mau terima atau tidak terima, senang atau tidak senang. Tetapi kita sudah tidak mau lagi perhitungkan. Kalau kita yang salah, kita yang minta ampun. Sesederhana itu. Sehingga di dalam pengampunan itu tidak ada basa-basi. Dalam pengampunan itu beda dengan relationship sosial yang berlaku. Nilainya sangat tinggi. Ya. Nah jadi disinilah kita mesti melihat nilai-nilai yang luar biasa itu. Oleh karena itu, seseorang yang sudah diampuni dosanya sudah harus mengampuni sesamanya. Karena dia sudah lebih dulu diampuni oleh Bapa. Maka bilang, ampunilah kami, ya Bapa, akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni kesalahan orang yang berdosa pada kami. Why? Karena mereka berbuat sesuatu yang menyakitkan hati. Tapi aku tahu, kau sudah menebusku, sudah mengampuni dosaku. Aku tidak akan memperhitungkan. Maka Tuhan melihatmu, good anakku. Kau lakukan perintahku, dia curahkan berkat padamu. Kau sudah kuampuni, tapi kau tidak mengampuni. Awas, aku melihatmu bukan lagi seperti anakku. Wah, kita dihajar oleh Tuhan. Ya, tapi kalau dihajar ya masih bersyukur ya. Tuhan masih baik. Makanya apabila kita tidak mengampuni, maka kita menyumbat pintu berkat dengan menyimpan dendam. Maka dibilang yang dalam doa Bapa kami, apa di dalam Matius itu, di dalam khotbah di bukit juga dikatakan. Kalau kau mau memberikan persembahan, apa mau berdoa, tapi kau punya apa masalah dengan saudaramu, pergi damai dulu, baru kamu doa. Supaya nyampe doamu di sorga. Ini kaitannya. Percuma kamu doa puasa, urusan personal relationship dengan banyak orang yang bermasalah, kamu tidak mau mengampuni. Ya? Oleh karena itu, bagian yang ketiga, hanya seorang yang sudah diampuni dosanya memiliki kepengampunan, mengampuni dosa orang lain terhadap dirinya. Awas ya, di dalam tataran sosial, udahlah, gue gak hitung lagi. Kita bisa berbuat baik. Baik dalam attitude, dalam konteks sosial. Itu beda dengan semangat pengampunan loh. Lain sekali. Ya. Jadi, orang yang mature, kalau dia dibohongin orang, ya udah gak apa-apa. Biar dia bohongin, rezeki gue datang lagi gitu ya. Itu mature dalam dewasa, dalam bersikap di kehidupannya. Ngapain gue ribut gara-gara urusan segitu? Nah, ini orang yang dewasa. Yang kekanak-kanakan urusan kecil bisa jadi gede, enggak karu-karuan. Nah, kalau orang dewasa ya sudah. Karena itulah orang-orang seperti ini sering mempermalukan orang-orang yang menyebut dirinya beriman. Karena mereka berhitung, yang ini enggak. Ya. Ada banyak orang yang hidupnya secara moral kita bilang kagak beres ya. Ah, suka mabok, suka ini. Tapi enggak pernah bisa lihat orang susah. Dia bantu. Enggak pakai nanya 2-3 kali kalau dia membantu orang susah. Ada orang yang selalu ke gereja, tidak pernah didengar ngabok, tidak dengar pernah main perempuan. Tapi pelitnya setengah mati. Nah inilah yang bikin masalah terhadap orang ini. Ngapain gue balik jadi orang Kristen? Ngapain lo suruh gue ke gereja? Tuh temen lo yang di gereja yang katanya gak ngapa-ngapain. Pelitnya setengah mati. Tuh ada orang susah aja, dia berhitung saudaranya aja, dia berhitung. You jadi batu sandungan, understanding ya. Jadi batu sandungan bukan karena kamu mabok atau apa. No, kamu gak mabok, kamu gak main perempuan, kamu gak neko-neko, tapi kamu pelitnya setengah mati. Orang susah pun kamu gak tolong. Kamu katanya orang Kristen baik. Tapi kalau dihitung apa yang kau dapat dalam keringatmu, semua kembali ke perutmu dan tidak ke pelayanan. Jadi enggak ada yang ketemu untuk pelayanan. Waktu, tenaga, no. Nah, di situ kita belajar, Saudara, ya. Jadi menemukan kebenaran itu menjadi amat sangat penting. Nah, oleh karena itulah mengampuni dosa sesama adalah kekuatan anugerah pengampunan Yesus Kristus. Betulkah engkau orang yang sudah diampuni? Pasti engkau mampu mengampuni. Itu menjadi satu pembuktian sebetulnya. Saya orang yang sudah diampuni. Bagaimana saya tahu? Lihat hidupmu yang penuh dengan kasih sayang. Ingat ya, pengampunan adalah kemurahan. Tetapi bukan murahan. Ini jangan salah ngerti juga ya. Pengampunan adalah kemurahan, tetapi bukan murahan. Banyak sekarang orang-orang bilang, udah ampuni, mari kita ampuni. Saya Tuhan ampuni dia gini, ampuni gini. Terus ngomong, saya sudah ampuni. No. Itu retorik saja itu. Orang yang mengampuni akan tampak dalam hidupnya yang merdeka. Tapi orang bilang, saya sudah ampuni. Tampak dalam relationship-nya day to day. Di tempat lain. Jadi kalau ada satu orang urusan sama kita. Misalnya ya, kita sudah bereskan. Katanya dia sudah bereskan. Saya sudah enggak mau lagi. Tapi kemudian dia ke tempat lain masalah. Ke tempat lain lagi masalah. Anda akan tahu. Sebetulnya dia tidak pernah beres. Nah, itu bukti identitas pada diri kita. Makanya doa Bapa kami itu mengingatkan kita semua. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang berdosa pada kami. Bias ngantem gitu. Aku gitu enggak ya? God, kasih aku kekuatan supaya aku bisa melakukan. Tuhan, mampukan aku supaya aku tidak terjebak dalam perangkap hidup ini. Wih, keren banget, Saudara. Maka doa Bapa kami itu yang saya bilang kemarin dari awal, itu adalah doa yang amat sangat luar biasa indah. Tetapi memang perlu kita pahami, namun jangan lupa, murid pada waktu itu adalah murid yang mengerti apa yang maksud Kristus, maka kita harus menjadi orang yang mengerti. Kisah itu datang dari tanya jawab Petrus yang berpikir tentang pengampunan itu. Ternyata salah, lalu diberikanlah gambaran. Ini loh maksudnya. Bukan soal hitung-hitungannya. Kalau kau bisa menghitung 7 kali, pengampunan itu sudah cukup. Apakah kau anggap pengampunan Kristus harganya segitu? Oh, enggak berharga. Kalau enggak berharga, no limit. Selama orang itu serius dalam permohonan pengampunannya. Tapi jangan tertipu dengan orang yang selalu ngomong ampun-ampun karena mau minjem duit kita lagi. Ampun Pak, saya jujur yang kemarin salah. Saya sadar, saya sudah berdoa. Lalu kita kasih lagi. Nah, itu namanya memberi mutiara pada babi. Ya, kalau kau sih mau mutiara, berikan pada gereja. Bisa dijual ya. Babi dikasih mutiara bagaimana? Jadi kita mesti seni hidup itu, waduh, tinggi sekali ya. Kapan tahu gini, maka kita doa baik-baik. Ada waktu kadang kita terpleset, salah memahami. Bisa, bisa. Itu progres di dalam pertumbuhan iman percaya kita. Ya. Nah, jadi ini menjadi bagian yang kita lihat. Bagaimana pengampunan harus menjadi pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Makanya di dalam doanya kan Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kalau kehendaknya jadi di bumi seperti di surga di hidup kita, maka yang sudah mengampunimu, kau dan aku harus mengampuni sesama. Keren kan? Kalau kau mau makan minum yang diberikan pada hari ke hari hidupmu, kau harus tahu melakukan perintahnya. Jangan cuma minta saja. Maka beri kami makan hari ini pada hari ini. Itu meminta. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mengajar bagaimana kita hidup. Makanya saya bilang ya, doa Bapa kami itu tidak panjang doainya, tetapi dalam sekali maknanya. Sekarang banyak doa orang Kristen panjang-panjangnya luar biasa, tapi tidak tahu apa maknanya. Sampai Tuhan pun diaturnya. Mengerikan ya. Lalu bilang ini doa orang beriman. No. Kita sudah mengalami kegalauan yang mengerikan karena doa sudah berubah menjadi mantra. Ingat, mengampuni sesama adalah kekuatan anugerah. Ya. Oleh karena itu, mengampuni sesama yang berdosa adalah bukti kualitas iman orang yang percaya. Namun harus disadari, mengampuni bukanlah sekedar rentetan kata, tapi tindakan nyata orang yang mengampuni. Barang siapa mengampuni, hidupnya merdeka. Barang siapa menyimpan dendam, ia hidup dalam kegelisahan yang luar biasa. Hidup dalam marah, hatinya bergelora. Tiap kali lihat orang itu meleduk lagi. Jadi orangnya yang dibencinya mungkin udah biasa-biasa, udah cuek aja gitu ya. Dianya yang stroke. Gara-gara itu. Tapi jangan bilang semua orang stroke gara-gara benci. Bahaya lagi kita nanti. Iya, ada orang stroke, Bapak punya kebenciannya. Wong saya pernah kena serang jantung dikirimin buku. Tulisan dari seorang pendeta. Yang ngirim ini, Pak Bigman, Surya saya kirim. Mungkin boleh dibaca, Pak. Dia kunjungan ke rumah gitu. Saya ganti klep pada waktu itu mesti dioperasi. Ya, saya baca, kasih buku. Modelnya ya kayak stensilan lah, fotokopi gitu. Ditinggal saya baca. Sumber-sumber penyakit. Penyakit jantung, kebencian. Waduh, kacau nih orang. Gua urusannya klep dikasih buku ini. Saya tahu minat orang gitu. Udahlah, tapi saya ketawa aja. Pak, udah dibaca belum bukunya? Udah, thank you. Memang saya udah baca dan saya geli kan ya. Penyebab penyakit. Ada aja orang Kristen sekarang. Makanan sehat yang diperintahkan oleh Tuhan, ABCDFG. Udahlah, jangan ngomong kau. Ada orang bilang, jangan vegetarian. Orang bule makan steak terus, sehat juga dia. Datang orang China bilang, kami gak pernah makan daging, sehat juga dia. Nah, kita makan daging, makan sayur, sehat juga kan ya. Udahlah, makan aja situ ya. Sesuai dengan kultural di mana kita ada. Kalian mau gak makan daging yang dibusukkan di tanah, lalu suruh makan udah ada belatungnya? Jijik apa gimana? Menurut kalian sehat apa enggak? Halo? Orang Dayak makan itu. Kelly, apa? Kau betul kan? Kau pernah makan itu? Hah? Belum? Ah, kau Dayak kampungan kau. Oh, itu kalau tamu terhormat disimpan dulu itu. Mau datang 3 hari, daging babi itu dibungkus pakai daun pisang apa. Top, masukkan ke tanah itu. Keluarlah belatungnya. Wih, sehat kali itu. Tapi memang kalau dipikir kamu apa? Fear factor itu ya. Orang suruh makan belatung, itu gizinya memang tinggi. Orang Papua makan ulat sagu. Cuma di Jawa, di Kalimantan sagu susah. Dicarilah ulatnya ini dari bangke babi itu. Tapi itu belatung, ya, gizinya tinggi. Yuk makan. Saya kalau sama istri saya bisa ribut kalau dulu kupas mangga ada ulat kan. Udah jangan dibuang. Wong saya dari kecil makan ulat kok. Makanya pinter. Maka lu jangan sok-sok bersih. Ada dikit, makan aja. Ulat itu paling bagus loh, saudara. Karena dia makan di mangga itu kan. Kalau memang racun, mangga yang kau makan itu pun pasti udah beracun. Udah makan aja. Makanya orang Chinese cacing pun bisa jadi obat. Di kampungku dulu kalau orang sudah kena asma, oh susah berobat. Jadi kalau kita dulu kan masa itu pakai kayu. Ditumpuk kayu di samping rumah kan. Wah, itu sering anak bapak, anak tikus di situ. Masih merah-merah, datang dulu. Mana kita cari dulu katanya. Kami bongkar, saya ingat betul kami bongkar. Apa kayu-kayu ini, dapatlah tikus yang merah-merah masih kecil. Potepok, pok, masuk langsung telan. Sembuh asmanya. Kalian bikinlah, makanlah ya. Ya nanti kalian bilang saya bohong, buktikan. Saya selalu memandangnya begini ya, dari satu sudut ya. Tuhan memang luar biasa loh. Hebat ya. Jadi enggak usah kita aneh-aneh dalam hidup ini, ya. Jadi bagaimana memahami, tapi tentu bukan semua dimakan, bangkit tikus pun kau makan kan, supaya tahan sakit pak, kan. Memang tahan sakit karena udah mati kau ya. Jadi ini harus diperhatikan, dan orang yang diampuni, dan sungguh-sungguh juga akan tampak dalam perubahan sikap hidupnya. Oke, saya enggak mau hitung lagi. Oke, saya sorry, saya ampuni kamu. Kalau orang yang diampuni itu betul menerima, hidupnya juga berubah. Tapi kalau cuma basa-basi, kamu bisa lihat. Jadi enggak usah pakai omong-omong, wah dia udah gini, dia... No, hidup itu kelihatan. Maka indah ya, di mana kita ada damai sejahtera itu ikut menyertai. Enggak ada satupun di orang kita ini yang enggak pernah berbuat salah. Ya, karena itulah belajar kita mengampuni orang yang bersalah dan belajar menerima pengampunan dari orang lain terhadap kita. Karena kita belajar seperti Kristus yang sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, ingat ya bahwa pengampunan itu bukan sikap seremonial, tetapi aktual di dalam tindakan yang seutuhnya. Ya. Yang berikut kita melihat, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Apa maksudnya? Saya yakin kalian pasti berpikir jangan bawa dalam pencobaan supaya enggak ada yang jahat-jahat dalam hidup kan? Halo? Betul kan? Itulah kesalahanmu bertahun-tahun. Lalu apa artinya Abraham dicoba Tuhan? Lalu apa kata Paulus mengalami banyak pencobaan? Lalu apa kata Paulus, pencobaan tidak melebihi batas kemampuan. Lalu kenapa Yakobus bilang pencobaan adalah kebahagiaan. Tapi Yesus bilang jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Supaya kita gak dapat bahagia. Supaya kita gak diproses. Masa jahat begitu sih Tuhan Yesus? Kan tidak. Makanya akan jadi berbenturan, saudara. Anggaplah pencobaan yang kau terima sebagai sebuah kebahagiaan, kata si Yakobus. Tapi sini kita berdua, jauhkan kami dari pencobaan itu. Berkelahilah Yakobus dan Yesus. Gara-gara jemaat GRI. Apa begitu? No. Pencobaan adalah bagian di dalam proses pembentukan hidup kita. Yesus mengawali pelayanan pun apa? Pencobaan. Dia buktikan kualifikasi dirinya. Ayub apa? Dicobai sampai mengerikan sekali. Tapi dia tunjukkan kualitas imannya. Tanpa pencobaan kamu bukan apa-apa. Kamu belum teruji. Nah oleh karena itulah Abraham dicobai oleh Tuhan. Bangsa Israel dicobai oleh Tuhan. Kemarin baru PA ya. Untuk itulah Tuhan datang untuk mencobai kalian. Sejauh mana kalian gentar terhadap dia. Tapi Israel membuktikan dirinya lewat pencobaan yang ada. Tak berkualitas. Sampai ujung jalan. Rasa takut hanya sesaat kalau pas Tuhan datang. Padahal Tuhan tiap saat menyertainya. Mengerikan ya. Jadi hanya momentum saja. Kita merasa dekat sama Tuhan hari Minggu. Padahal Senin ketemu Sabtu juga Tuhan sertai kita kan. Emang kalau hari Minggu kita duduk samping Yesus, kalau Senin sampai Sabtu by phone? Enggak kan. Sama kok. Lalu kenapa kalau Minggu kayaknya semangat amat mau ketemu Tuhan? Senin sampai Sabtu saat teduhnya parah. Doanya luar biasa. Doa malam, amin. Besok pagi. Semalam, suntuk. Dalam tidurku kau tahu kerinduanku. Amin. Kadang-kadang kita kelewatan. Nah oleh karena itu harus hati-hati. Paulus mengalami banyak pencobaan. Kualifikasi kualitas imannya. Ya. Maka ia juga berkata, pencobaan tidak melebihi batas. Lalu kenapa kau takut? Kenapa jangan bawa? Pasti Yesus tidak ajar itu kan. Makanya ajaran itu teks in konteks harus dilihat. Tidak mungkin itu berbenturan. Lalu dilihat lagi seluruh kitab. Loh, kenapa jadi begini nih? Yakobus lebih keras mengatakan, pencobaan adalah kebahagiaan. Seringkali kami kehilangan akal. Tapi tidak putus asa. Apa? Kadang-kadang saya pikir-pikir, udah gak punya akal, tapi masih tetap punya asa itu gendeng juga ya. Kalau kita kan udah gila semua kita. Terjepit tetapi tidak binasa. Itu pencobaan-pencobaan berat yang dijalani. Kadang-kadang sudah gak tahu lagi mau ngapain, tapi berharap pada Tuhan dan lewat dari pencobaan. Dan di dalam pencobaan harus ngerti ya, tidak ada setan yang terlalu kuat mencobai kita. Kita yang terlalu lemah menghadapinya. Perhatikan kalimat saya. Tidak ada pencobaan setan yang terlalu kuat. Karena tidak melebihi batas kemampuan. Tapi kita yang terlalu cengeng, merasa ini terlalu berat, dan kemudian kita kolaps. Jangan bilang Tuhan salah. Tuhan tahu berapa kemampuanmu. 30, diberi 30. Cuman karena biasanya kau cuma ngangkat 10, 30, lalu kau berasa, aduh, padahal bisa loh. Bukan tidak. Siapa yang juara di dalam olahraga, Anda boleh baca semua. Perjuangan mereka gila luar biasa. Hari ini sebelum berangkat, saya baca. Rossi itu pembalap motor itu kemarin kan apa retak tulangnya. Lalu kemarin ikut lagi. Ya, udah ikut. Dia finish di dapat baris ketiga. Ya. Sampai orang bilang, gila Rossi membuktikan dirinya. Padahal tiap kali nikung ke kanan, kakinya itu kena angin kenceng sekali. Ngilu gitu. Ya, itu yang bikin apa. Aduh, Kenia kan, Koni apa-apa si pembalap Ducati yang keluar gara-gara. Juga cacat terus dia tiap kali di sininya nyeri tiap kali balat ya. Koni Stoner ya? Oh, hah? Casey Stoner ya? Yang lain enggak usah hafal lah ya. Paulus, Yakobus cukup kita hafal ya. Ini tambahan saja ini ya. Sampainya dia mundur karena itu memang kalau kena hantam angin 200-300 km, 320 km per jam. Yuk bayangin kayak apa itu. Wush, kenceng sekali tuh anginnya. Ya kalau kita itu mah balap itu motornya maju kitanya lepas ya. Makanya balap itu dia duduk tidur gitu kan. Kalau kita sampai kemana tuh motor. Lalu dia bilang gila dia finish di ketiga. Ya. Orang bilang perjuangan luar biasa. Akhirnya itu dianggap jadi tontonan. Sekarang orang bilang pasti ini akan menarik banyak orang untuk melihat bagaimana akhirnya Rossi. Jadi ini pertontonan ini bukan soal siapa yang juara. Bagaimana Rossi menyelesaikan balapannya. Orang-orang yang gigih itu, yang luar biasa selalu mencapai daya tarik. Maka ya para olimpiade kemarin itu menarik. Yang gak punya tangan maraton menang. Ini yang punya tangan pada bengek semua lari. Ya. Kita kalau nonton gitu ya, saya selalu pikir, oh God, ternyata enggak ada orang lemah. Yang ada orang tidak punya daya tahan baik. Ya. Kita ini parah. Ini sih, ya kalau Kopassus habis suruh lari, suruh berenang juga ya. Harus bisa berenang kan? Harus bisa lari kan? Terjun payung juga bisa. Terus apa lagi harus bisa? Bela diri udah otomatis kan? Semua latihan kan gitu. Kok bisa? Jadi jangan bikin lomba pusat di sini. Kalau ada lomba pusat dia nggak boleh ikut. Udah pasti dia juara di antara kita. Saya nonton Bruce Lee dulu ya, puak puak. Saya punya pelatih juga. Ayo satu dua jari, push up 100 kali. Saya cabut, kelepok, bangun lagi, coba lagi. Tapi akhirnya saya juga mesti sadar. Pelatih kungfu saya dulu itu datang dari Cungkok. Dilatih di Cungkok dulu, baru umur berapa belas tahun dia ke Indonesia. Udah berbentuk semua. Bonggolnya itu seperti kayak Bruce Lee gitu. Kalau diginiin, tangan kita di belakang dijepit. Gak bisa buka. Ya. Tapi dia sejak kanak-kanak. Nah kita kan sudah gede. Sudah sekolah. Latihan supaya modal. Jago-jagoan kan begitu kan. Ada modal lah kan. Lah, berat banget loh. Tapi gara-gara dia itu saya ikut-ikut terus ya. Sampai kaki bisa kiri kanan depan belakang. Naik ke atas gitu. Ya. Pikir-pikir ya, iya ya. Kalau diterusin, jadi dong. Kemauan. Daya tahan. Jangan cengeng. Tuhan memberikan kita luar biasa dalam diri kita. Tetapi ingat, limit. Siapapun yang jago, apapun jagonya, berapa kuat pun badannya, mati juga. Keren ya. Jadi sadar kita. Bisa dapat kekuatan paling puncak. Tapi tetap kita limited. Ya. Nah maka itu dalam pencobaan-pencobaan yang datang itu kita butuh Tuhan itu. Jaga kita, lindungin kita. Maka di dalam doa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan adalah, hei orang percaya, menanglah atas pencobaan. Kehendak Tuhan adalah, hei orang percaya, lawanlah setan. Itu kan kehendak Tuhan. Maka pencobaan yang dimaksud doa ini apa? Pencobaan itu kan diperlukan dalam hidup Kristen sebagai sebuah kebahagiaan yang bagi yang melewati. Lalu kenapa kita disuruh memohon supaya jangan dibawa ke dalam pencobaan? Apa maksudnya? Ini menarik. Alkitab menggambarkan dua hal. Ya, satu pencobaan. Pencobaan satu adalah day to day dalam proses hidup. Pencobaan satu sesuatu yang tidak akan diinginkan oleh orang. Apa itu? Pencobaan yang dimaksud itu bukanlah pencobaan sehari-hari yang justru diperlukan tadi itu. Tapi pencobaan itu menunjuk kepada akhir zaman. Pertama, hal yang tidak terduga. Matius 2:4. Pada waktu itu kalau orang hamil jangan lagi pergi lari kemana. Yang satu terangkat, yang satu tertinggal. Kita melihat itu ngeri banget ya. Moga-moga. Ya Tuhan tolonglah. Aku enggak nyampe di situ. Sebelum itu terjadi di mana kengerian itu. Udah mati kita duluan dipanggil Tuhan itu. That's the point. Ya. Yang kedua, situasi akhir yang sangat berat. Itu semua dalam konteks. Ya. Pencobaan itu dalam konteks akhir zaman. Bahkan Wahyu menggambarkan yang lebih mengerikan lagi. Pada waktu itu orang akan datang kepada maut, mau mati. Tapi maut lari meninggalkannya. Waduh mak. Coba kau baca baik-baik itu. Sekarang kita takut maut, nanti kita mau datang maut, mautnya genit. Sorry ya, kagak mau. Lari dia meninggalkan kita. Maka kalau baca seluruh Alkitab ya kita tertegun sesuatu. Alkitab itu mengagumkan. Maka itulah kita berdoa kiranya, jika boleh ya Tuhan, jangan bawa kami sampai ke sana. Makanya ada orang-orang yang di dalam hidup seperti itu yang situasi mengerikan. Ya. Supaya kita jauh dari peristiwa itu. Karena itu memang the last zaman itu di mana orang yang tidak percaya itu babak belur, lalu orang yang setengah-setengah percaya, disitulah situasinya. Artinya jangan bawa kami ke dalam pencobaan, sama dengan jangan hidup setengah iman. Sehingga kami harus mengalami api mengerikan. Hope-nya itu tinggi. Pak, bagaimana kalau di dalam kekinian masa? Bisa. Ketika ada titik-titik nadir di mana hidupmu dalam keguncangan. Jangan sampai kau terpisah dari Tuhan. Ya. Jadi kita kalau berdoa itu sangat futuristik doanya. Ya. Di sini sampai ke sana. Yesus datang pertama sampai yang kedua nanti. Sekarang dan akan datang. Aduh, itu doa Bapa kami luar biasa. Ya. Jadi kalau kita baca gambaran tiga bagian ini, menakutkan sekali. Ya. Sampai orang gak berdaya, satu diangkat, satu ditinggal, gerubuk. Wah, datang matahari, bulan jadi darah, matahari apa? Tutup semuanya. Ya kan matahari tutup ya? Dua sih baru ya. Bulan jadi darah, matahari tetap abadi sih ya. Cuma orang Indonesia yang hebat, matahari bisa diinjak. Orang Indonesia yang pergi, sering ke matahari. Orang Barat baru ke Mars, ke bulan. Deket itu ya, gak berapa panas. Kita matahari main-main. Ya, jadi jauhkanlah kami dari pencobaan itu. Ya, maka permohonan kita akan penyertaan Tuhan hingga akhir zaman. Kapan? Yang kita tidak tahu. Karena itu patutlah kita berdoa. Mungkin itu besok, mungkin. Dua minggu, mungkin. Setahun, mungkin. Sampai mati gak terjadi, mungkin saja. Tapi yang pasti gak tahu. Kalau gak tahu, doalah. Jadi hidup kita itu dibimbing terus. Sehingga kalaupun hari itu terjadi, kita betul-betul sudah diselamatkan oleh Tuhan itu. Alangkah amat sangat indahnya. Sehingga tidak perlu kita mencari maut karena hidup yang mengerikan. Tapi mautnya lari dari kita. Ya, itu situasi akhir. Ya. Oleh karena itu situasi berat di akhir zaman itu, di mana banyak orang mengalami kengerian besar dan jatuh, disitulah kita mohon dilepaskan. Atau kita seperti orang yang diselamatkan, tapi dari dalam api. Itu gambaran yang mengerikan, yaitu diselamatkan the last minute pada situasi yang sangat pelik. Tapi Tuhan yang menolong kamu. Ya. Kalau si penyamun yang di samping kanan Yesus, belum masuk kategori diselamatkan dari dalam api. Orang dari dalam api itu gambarannya digambarkan kan kamu dari jerami lalu kebakar semua kerjaanmu itu. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Seharusnya kau hangus di situ tapi masih diangkatnya. Keren ya. Saya suka sekali Alkitab dan kita bisa melihat. Tapi keselamatan tetap adalah keselamatan. Ya. Yang kedua, yang saya bilang tadi maut lari itu. Ini juga menjadi mengerikan. Satu waktu kita mau mati, mautnya lari. Satu lagi kita sudah kebakar, hampir habis, tapi tangan Tuhan menolong kita. Kiranya kita jauh dari situ. Caranya cuma satu, hiduplah sesuai kehendaknya. Keren kan? Jadi dua babakan itu saling ngisi. Ya? Oleh karena itulah, kiranya di situasi yang jahat itu kita tidak ada. Sehingga kita harus berjaga hidup sesuai kehendaknya. Seperti yang terucap dalam doa Bapa kami itu sendiri. Ya. Oleh karena itu saudara, semua doa permohonan orang percaya kepada Bapa agar hidup sesuai kehendaknya dan dalam pemeliharaannya. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai apa? Kerajaan dan kuasa dan sampai kapan? Patutlah kita menaruh harap kepada dia. Sudah semestinya tidak ada kuasa yang melawan kuasa dia. Kuasa maut pun terbatas. Dan tidak bisa apa-apa terhadap kuasa Tuhan. Jadi apa yang kau takutkan dalam hidup ini? Dia pemilik kuasa. Apa alasanmu untuk berselingkuh dengan setan itu? Allah pemilik kuasa. Ya? Dia yang punya kerajaan, bukan setan. Maka waktu setan bilang sama Tuhan Yesus, aku kasih semua itu kepadamu. Wah itu setan penipu, benar-benar penipu itu. Karena bukan punya dia itu. Punya Tuhan, dipalsunya sertifikatnya. Tapi salah nawarin dia, ditawarkannya ke Yesus, ditolak Yesus lah dia. Sembah aku, kukasih semua. Stop kau, hanya Bapa disembah. Tapi kalau misal andai kata, umpama ada datang kesempatan nih, setannya di sini, lalu nawarkan seluruh dunia pada kita. Asal kita mau menyembah dia. Kalian sembah siapa? Setan apa Tuhan? Hah? Tuhan. Karena masih di dalam gereja. Tak luar lain. Kayaknya seluruh dunia loh ini. Nomor satu orang paling kaya kita. Lewat Bill Gates, lewat Trump, lewat Zeb yang Amazon itu ya. Yang sekarang lagi melejit number one in the world ya. Lewat kamu nomor satu karena memiliki seluruh dunia. Kalian gak suka kalau setan nawarin itu? Halo? Enggak, karena belum pernah ditawarin. Itu pun masih nyari-nyari sendiri aja masih mau ya. Dia lampunya kemuliaan. Kuasa kerajaannya. Wow. Untuk apa kau doa? Dan dia adalah Bapamu. Bapa mana memberikan kepada anak-anaknya yang minta roti ular beracun? No. Bapa jahat sekalipun tidak, apalagi Bapa yang di sorga. Itulah dia. Sehingga dalam membaca bahwa doa Bapa kami, kita harus memahami perspektif kitab Injil Matius secara keseluruhan, bahkan seluruh kitab Injil. Baru kita ketemu, Bapa itu kayak apa sih? Siapa sih? Baru kita melihat, oh God, thank you. Saya close sampai sini, kita masuk dalam diskusi. Siapa yang mau bertanya, silakan. Oh, Ibu Nona. Ini ibu-ibu yang tetap Nona. Ntar kawin punya anak, tetap Nona. Tes. Kalau di Medan, tes manis itu. Saya ingin bertanya, Pak, apakah ada perbedaan di antara, bukan di antara, maksudnya di kitab Matius dan kitab Lukas 11 ayat 2, kitab Lukas 11 ayat 2 mengenai hal berdoa Bapa kami. Karena kalau saya baca, Tuhan Yesus katakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di Lukas ditulis, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hanya dikatakan, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kemudian di ayat kedua yang di Matius juga, soalnya saya agak bingung Pak, semalam saya baca. Yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu di Matius. Kemudian di Lukas, Lukas hanya dikatakan, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Seolah-olah, mungkin ini saya salah Pak, kelihatannya seperti ada perbedaan, seolah-olah seperti tidak akurat, tapi tidak mungkin Pak, mungkin saya yang salah. Pasti. Hanya kok, ya, itu udah pasti. Tapi kan daripada penasaran, saya harus tanya ke Bapak. Oke. Kemudian itu kira-kira ada perbedaan enggak Pak penulisan antara kitab Matius dan Lukas? Okay. Karena kalau di Matius versinya, konteks versinya itu panjang, sementara di Lukas hanya beberapa ayat, pendek. Dan yang kedua, saya mau nanya Pak, kira-kira doa, ini dari sisi sejarah aja, kira-kira dari doa Bapa kami itu ditulis dalam bahasa apa? Karena yang saya tahu waktu ke sana ada bahasa Batak. Terima kasih. Oh. Oke. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan di dalam bagian ini. Pertama, apa itu kitab Matius, apa itu kitab Lukas? Secara konten enggak ada yang salah. Secara konten tepat guna, ya. Mau setiap hari pada hari ini, kalau pada hari ini kan dua aja juga tiap hari kan? Pada hari ini, ya. Nah, yang menjadi penting adalah karakteristik dari kitab Injil itu sendiri. Matius dituliskan kepada orang Yahudi sebagai penerima dan pembacanya. Maka dimulai dari silsilah kerajaan, dari raja-raja, sehingga menuju kepada Daud dan anaknya Yesus Kristus. Lukas menulis silsilah dari nama-nama bukan raja yang kita enggak kenal. Ya. Lalu dia akhirnya sampai ke Adam. Kalau yang apa namanya yang Matius itu lain lagi. Ya kalau kita lihat di dalam Injil Matius, inilah silsilah anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakkan Isa dan seterusnya dari Abraham. Statnya. Kalau dalam kitab Injil Lukas pasal yang ketiga, statnya itu beda lagi dibuatnya. Bagaimana terakhir justru terbalik. Dari sekarang terus Yesus disebut anak Yusuf, Yusuf anak Eli, terus sampai akhir anak Adam. Adam anak siapa? Anak Allah. Ya, di situ kita menemukan istilah anak Allah menunjuk kepada pria. Nah, itu yang di Kejadian. Anak-anak Allah menikah dengan anak perempuan manusia. Yang kemudian banyak pendeta berani ngomong malaikat pernah kawin sama anak manusia. Ya, saya juga baru dengar malaikat hobi juga rupanya. Ini kebanyakan nonton film apa? Egypt, oh God of Egypt ya. Yang film-film begitulah pokoknya ritual-ritual Yunani. Memang kita ini kacau balau semua, ya. Nah, jadi Matius menulis itu dengan pendekatan beda. Nanti silsilahnya kita juga jadi masalah kan. Oh, ini silsilahnya kok lain? Ya, garisnya kok beda? Ini namanya kita enggak kenal nih. Yusuf, Hesli, Nagai, Yosek, siapa ini? Wah, mabok kita kok enggak ngerti ini. Tetapi jangan lupa, penerima surat Matius tadi adalah orang Yahudi, maka dia bicara dari struktur kerajaan. Yesuslah raja itu yang datang, yaitu yang dinubuatkan tentang dia. Di dalam apa namanya Lukas, dia bicara tentang Yesus, anak manusia. Dia lagi menulis kepada Theophilus, awas hati-hati. Dia menulis kepada Theophilus, seorang Yunani. Pakai bahasa apa? Pasti bahasa Yunani. Yang di Matius pakai apa? Ada kemungkinan bahasa Aramik, Aram. Ya Ibrani paling tua itu, lalu kemudian Aram ini, Ibrani ini enggak ada huruf hidup, A, I, E, O-nya. Dalam modernisasi lahirlah kemudian bahasa Aram yang lebih dikenal. Ibrani ini paling tua, di balik Ibrani lagi adalah bahasa dari kelompok Semit. Semit ini melahirkan dua, Ibrani dan Arab. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan bagaimana di dalam bagian-bagian seperti ini, karakteristiknya kepada siapa ditulis, sehingga perlu si pendengar ini mendengar dengan bahasa ya apa, dengan pengertian yang tepat, maka ditulislah mendekati tetapi tidak kehilangan kontennya. Menarik ya, tapi tidak kehilangan kontennya. Lu kenapa si Lukas enggak pakai nama-nama raja? Apa perlunya bagi si Theophilus? Ditariklah garis kemanusiaannya itu. Lain lagi Markus hamba yang menderita, lain lagi Yohanes yang membuka Yesus sebagai anak Allah. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman. Duh, buka aja udah kaget. Kalau Markus dia yang berteriak, bukalah jalan, sudah bertobatlah dan seterusnya. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, hamba yang menderita itu tergambar sekali di dalam Markus. Bagaimana dia melewati dan menjalani semuanya. Nah jadi, isu yang diangkat oleh empat kitab Injil menjadi satu isu yang sangat penting untuk kita pahami. Siapa penerimanya? Kenapa memakai istilah-istilah yang kemudian kita sebut tadi berbeda? Itu kita harus paham. Yang kedua, si penulis mempunyai kepentingan apa terhadap si penerimanya? Maka dia harus menyesuaikan bahasa ke sana, tapi tidak kehilangan kontennya. Masuk kontennya di sana. Dan kemudian yang ketiga, yang menjadi aspek penting bagi kita, ketika kita melihat struktur di dalam bagian itu, semua itu ternyata sama. Misal, Lukas juga menambahkan ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Ya, agak sedikit beda juga dengan Matius misalnya. Nah, tetapi itu bukan yang ditambah-tambah, bukan dikurang-kurangi. Dari apa yang diajarkan Yesus itu dipahami. Ini loh yang maunya Tuhan Yesus. Nah, celakanya orang-orang modern, kata-kata yang gak penting pun kita terjebak. Ini memang sarjana-sarjana modern coba merontokkan kekristenan itu dengan cara mengutak-atik bahasa yang ini kok beda. Kalau di dalam konten kontrak, itu memang jadi tafsir namanya kan. Sehingga ini bisa jadi ribut, kata yang mirip pun bisa jadi masalah. Nah, pendekatan modern yang coba dilakukan terhadap Alkitab adalah sesuatu yang tidak fair. Mestinya kalau kamu mau deketin Alkitab, pada tahun berapa dia ditulis? Nah, masuk kok ke sana. Tahun itulah kau berpikir dengan orang berpikir tahun itu. Itu mirip dengan apa itu yang masuk ruang waktu itu film itu. Time tracks apa-apa itu? Hah? Time tunnel. Yang bisa tiba-tiba mundur ke tahun di 2017, dia mundur ke tahun 60. Mundur ke tahun 80 pas lagi Prancis lagi perangnya. Wah bingung dia kan. Megang pedang dia gak ngerti. Ya. Wah ini muncul lagi nanti pindah lagi ke sini. Memang kita kan bingung. Apalagi mundur 2000 tahun yang lampau. Bisa nangkap ya. Nah karena itu kita mesti balik ke sana. Jangan terjebak pada sejarah modern. Nah yang terakhir yang saya juga perlu tambahkan. Hal-hal begini memang menarik banyak sekali perhatian dari para pengkhotbah-pengkhotbah baru, khususnya para pendeta-pendeta yang kemudian merasa, oh ini luar biasa ini. Malah kejebak dalam pikiran orang liberal, padahal dia sebetulnya orang Injili gitu ya. Tapi dia terjebak cara pikirnya orang liberal, tapi dia gak sadar, karena dia gak tahu sebetulnya cara pikir liberal kayak apa. Ini kayak orang main bola, belum lincah, bukan bola yang ditendang, kaki orang ditendangnya. Tapi kalau udah jago, dia akan tahu gocek bola itu gimana, kan gitu ya. Nah, begitu juga dalam berteologi, ya. Jadi, teks-teks itu memang kita harus hati-hati kepada siapa, pendekatannya apa. Maka ada yang di kitab Matius, enggak ada di Lukas. Ada yang di Lukas, enggak ada di Matius. Karakteristik anak hilang di mana? Cuma di Lukas itu. Yuk enggak ketemu tempat lain. Kenapa anak hilang itu diceritakan di Lukas? Itu menarik. Karena bagi Theophilus itu mau menggambarkan, dialah anak hilang yang mestinya kembali itu. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi ngebaca itu, mereka jengkel. Karena mereka dianggap anak sulung yang kurang ajar itu. Makanya kalau kita ngedeketin, bagi orang Yahudi beda loh itu. Cara bacanya, si Theophilus lihat anak sulung itu, anak bungsunya. Kalau orang Yahudi lihat anak sulungnya. Karena mereka disindir, seakan-akan mereka itu anak sulung. Yang bungsu itu siapa ya? Pemungut cukai, Theophilus yang Yunani dan seterusnya. Ya, jadi itu yang memang harus dilihat. Nah soal dua bapak kami, bahasa Batak di mana namanya, di Israel, ah itu tergantung lah. Kalau ada uangmu 5.000 ya nanti taruh bahasa Ambon. Ya, kira-kira 5.000-7.500 dolar kita donasi. Ya, jadi bisa taruh di situ di tempat beberapa tempat lah. Israel itu lihai itu. Jadi semua bahasa kadang-kadang kita kan, "Wih, bahasa Indonesia kagum ya." Padahal udah habis duit kita bayar itu ya. Jago loh dia. Saya harus bilang orang Yahudi itu dalam bisnis hebat. Ditaruhnya dua bapak kami, ditaruhnya apa semua. Israel bukin bangun. Padahal dia sendiri enggak percaya. Coba lah kalian pikirkan. Kalian pikir baptisan itu di Sungai Yordan yang kita pergi? No, Sungai Yordan yang di dekat Bukit Pencobaan. Itu masuk wilayah Yeriko. Kalau asal aja itu dibangun di Yeriko, wisatanya pindah itu yang belanja lebih banyak di Yeriko. Tapi Israel memang hebat ya. Wisatanya harus lebih banyak di Israel. Ya, jadi hati-hati juga, jangan kejebak maksud saya membaca Alkitab lalu kita lihat geografis Israel lalu kita memahaminya. Loh, ini kok gini ya? Kok gitu? Ah, itu harus hati-hati. Kubur Yesus ada berapa? Dua. Ya, satu yang Garden Tomb, satu yang di Kota Tua, Old City. Yang di atas itu, di gereja itu. Nah, kalau yang sebelah sini katanya versi Katolik. Kalau orang Protestan, lebih buka Garden Tomb. Kalau orang Katolik, ke atas. Nah, baru kita bingung, Yesus mati di mana, Pak? Saya ditanya orang, kan? Manalah aku tahu orang bangkit dia? Aku ditanya, Yesus mati di mana? Mana aku tahu orang dia bangkit? Bagaimana kau tanya aku? Dia naik ke surga. Udah duduk kita di sini. Katanya di sini ya sudahlah. Katanya di situ. Tidak ada masalah itu. Karena itu cuma mau mengingatkan kepada kita saja. Satu sejarah ya. Yang kita juga enggak tahu persisnya. Karena ada satu tempat lagi ditunjuk orang. Di sini sebetulnya katanya. Tambah lagi satu tempat. Ada tiga. Tapi itu versi apa namanya. Guide-nya. Versi guide bilang, Pak ada ditemukan katanya ini di sini. Dan saya bilang, terserah kalian lah guide, kalian pintar. Makin banyak tempat, makin banyak kami berkunjung. Makin banyak uang kami kalian makan. Kau bikin ntar lagi empat, jadi empat-empat ku datangi kan. Pintar ya, jadi hati-hati juga dengan konteks sekarang. Oke, berikut. Ya, Ibu Sari. Terima kasih. Saya mau tanya, Pak. Maaf. Apakah kata dicobai dengan diuji itu berbeda, Pak? Karena saya pernah tahu kalau dikatakan pencobaan, dicobai itu datangnya dari iblis, kalau Tuhan mengatakannya ujian, Pak. Gimana menurut Bapak? Oke. Okay. Sama satu lagi, Pak, kalau kita mengampuni, tapi ada orang mengampuni tapi suka mengungkit-ungkit kembali gitu, Pak. Ya kalau lagi cerita dia, "Iya, waktu itu saya sampai itu namanya mengampuni atau enggak itu, Pak?" Yeah. Itu yang kedua dulu aku jawab ya, itu bukan mengampuni, investasi namanya. Ya. Kalau ngampuni ngapain lagi itu jadi cerita. Kalau Jasmine, dulu juga begitu, udahlah aku juga dulu tapi aku gak mau lagi hitung, selesai. kalau dulu aku gitu sakit kali hatiku dibikin. Ya itu kan namanya investasi ya yang nggak habis-habis. Jangan ditabung lah. Finish is finish. Ya, kalau just mengingatkan peristiwa, ya peristiwa, tapi tidak tertanam. Ya. Yang kedua, kalau kita mau bicara tentang kata percobaan, dalam bahasa Yunani maupun Ibrani itu satu akar kata. Dicobai maupun diuji. Tidak ada bedanya. Bahasa Indonesia uji coba. Abraham itu dicobai, bukan diuji. Kalau pakai terjemahan ke bahasa Indonesia. Sehingga apa yang membuat berbeda kata pencobaan dan pengujian adalah konotasinya. Nah, ini bahasa ya. Jadi dalam Yunani dia satu akar kata, lalu keluar menjadi dua, bisa dicobai. Nah kalau dia konteksnya untuk mendowngrade, ya, itu seringkali memang kata dari setan. Kalau upgrade itu dari Tuhan. Kalau Tuhan mencobai dalam proses pengujian itu upgrade. Kalau setan itu downgrade. Tapi kata yang dipakai bergantian tidak perlu kita kejebak. Maka waktu Yakobus bilang, jangan kau sesat, Allah tidak pernah mencobai. Banyak pendeta langsung hantam. Padahal Yakobus yang sama ngomong pencobaan kebahagiaan. Nah, kalau dari setan bahagia kita kan bingung lagi ngertinya itu ya. Tetapi pencobaan yang digerecokin oleh setan ini, itu pun dalam kendali Tuhan. Sama seperti si Ayub. Jadi Tuhan bilang, kau boleh ambil hartanya, jangan kau kutak-atik nyawanya. Mana bisa? Jadi tidak ada kita bilang tadi setan mencobai terlalu kuat. Kita yang terlalu lemah bergantung sama Tuhan. Jadi akar kata pencobaan dan pengujian itu sama. Tapi banyak pendeta melebih-lebihkan membenturkan Alkitab akhirnya. Tuhan tidak pernah mencobai ya, atau Tuhan ngomong. Lu kalau gitu yang di kejadian itu mesti dicoret itu. Padahal sebetulnya tadi ya, akar katanya sama. Mau di Ibrani, mau di Yunani itu kata pencobaan dan pengujian. Jadi dari satu kata. Tanggal mau ditaruh di mana nih? Artinya makan apa? Halo? Makan. Kita makan supaya apa? Supaya kalau makan teman supaya kenyang. Loh, kamu pernah makan teman enggak sih? Halo? Ngerti enggak maksudnya makan teman? Tahu dong. Maka kata makan itu harus dilihat di mana? Di mana dia dipakai? Makan teman itu bukan temannya kita makan biar kita kenyang. Ya enak aja, emang teman kita nasi padang apa? Kan enggak begitu. Nah, makanya bahasa harus hati-hati sekali ngelihat, memperhatikan gitu ya. Tradisi juga harus hati-hati ya. Jadi kita lagi PA kemarin kok orang pada hormat pegangnya pengkal paha sih Pak gitu ya. Kalau kita kan second ya, jangan lu orang Indonesia zaman tahun berapa? Nanti kamu ke Eropa aja dulu beda. Nanti kiss aja ya kalau kita di Belanda ya 1, 2, 3 kali. Yang lain 2 kali. Nah, kalau di Arab kening kamu dicium. Wah. Memang begitu. Ya, jadi pakai mulut chop chop chop. Ya, ada yang 3, ada yang 2 juga. Kalau di itu ada 2, ada 3. Yang benar berapa, Pak? 1, 2, apa 3? Tergantung kuatmu aja lah. Enggak ada masalah itu. Mau 1, mau 2, mau 3, enggak ada hebatnya kan gitu ya. Konteks lagi. Ini budaya ini. Ya udah biarin mereka gitu. Kita begini ya, biarin begini. Ya. Kalau orang India kan dia begini. Nah kita di Indonesia juga ada yang begini kan. Indonesia paling kaya lah. Segala model ada. Oke, yang terakhir. Oke, bos kita yang terakhir. Iya, selamat siang Pak. Saya mau bertanya bahwa kemarin itu kan si Bapak sudah sempat, karena memang beberapa minggu terakhir ini saya nggak datang gitu ya. Siapa suruh kau nggak datang? Pengakuan dosa pula lagi di penjemaan. Iya. Setelah penjabaran Bapak sebelumnya yang saya dengar itu, saya suka... Kalau di tempat kerja itu memang saya sengaja siapkan kayak handphone saya itu lengkap dengan apa handphone dengan berbagai versi Alkitab dan apa ulasan penulisan entah apa saya pelajari gitu Pak ya. Jadi suatu siang saya memang baca itu. Lalu teman bilang begini. Ini saya jadi pertanyaan saya ini sih sebenarnya tujuannya. Dia teman saya ini adalah seorang yang lulus teologi. Lalu dia bilang begini, kamu tahu tidak bahwa dua bapak kami itu sudah enggak cocok di konteks masa kini. Karena waktu itu itu di zaman itu Tuhan Yesus berdoa demikian. Tapi kan kalau sekarang doa itu sudah enggak relevan katanya gitu. Saya bertanya, lalu Alkitab ini juga kita ganti dong. Lah Alkitab ini kan firman Tuhan dari zaman ke zaman. Nah ini pertanyaan saya itu Pak. Sehingga dia bilang begini, memang dia bilang begini, sehingga banyak gereja tidak menggunakan doa Bapa Kami sebagai liturgis dalam gereja gitu. Saya hanya bertanya begini Pak, benarkah memang kalau memang paham-paham teologi tertentu yang mengatakan doa Bapa Kami tidak relevan lagi, saya memang langsung pertanyaan saya apa berarti Alkitab harus diganti, dirombak ulang. Bahasa-bahasanya, karena ya, banyak bahasanya yang gak enak. Karena Tuhan Yesus pun katanya kasar kan, gitu. Orang yang paling sombong saya katakan tetap Tuhan Yesus, dan yang paling kasar ya mungkin bisa saya bilang juga Tuhan Yesus. Karena awal dari segala-galanya sehingga kejahatan itu ada. Oh, kurang ajar loh, jangan terusin. Lu mau ngomong Tuhan Yesus, kok marah lo. Ya, jadi pertanyaan saya itu Pak, apakah memang paham itu memang sistem itu kan karena dia belajar dari teologi, dari dokter, seorang dokter. Itu pertanyaan gini, saya itu Pak. Makanya saya bilang tadi, semua orang teolog-teolog tergantung dia sekolah di mana, belajar di mana, dan hasilnya apa sudah bisa diduga. Kalau kamu lulus di sekolah STT Jakarta, pasti kamu gak percaya Yesus Tuhan. Karena memang diajar di sana. Yesus itu hanya manusia biasa yang baik, bermoral, berbudi, dan seterusnya. He's just a leader di zamannya. Dia bukan Tuhan. Nah, kalau dibilang Yesus menebus dosa, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya kita niru Yesus, hidup kayak Yesus, nanti kita selamat. Just a moral. Ya. Nah, jadi tergantung STT mana kamu pergi. Tapi ada STT juga 3 bulan. Tak perlu kau bertuhan, tumpang tangan dalam nama Yesus, semua sembuh. Mujizat Allah sama, dulu kemarin sampai selama-lamanya. Nah kalau liberal, semua itu mesti lihat konteksnya, udah gak laku lagi, yang laku yang ini sekarang. Ya. Makanya sebetulnya dalam diskusi, kalau kamu bilang banyak yang dikoreksi harus dibuang, itu tidak salah, tetapi kita harus menggali sebetulnya. Enggak relevannya di mana? Beritahukan saya satu saja enggak relevan itu apa? Saya justru akan jawab betapa relevansinya itu kuat sekali di zaman ini. Ketika manusia biadab, serakah luar biasa, mengambil yang bukan miliknya, memiskinkan orang lain, doa itu bagus. Beri kami pada hari ini makan kami secukupnya. Hebat. Justru mengkoreksi cara hidup yang salah. Ya, kita kan sekarang banyak ya, orang kalau enggak makan orang istilahnya, dia enggak bisa gede. Dia mesti makan orang, ikan gede makan ikan kecil. Ikan kecilnya pada mati semua. Tapi kalau doa Bapa Kami, no. Beri kami makanan kami cukupnya. Anda kata saja hidup orang, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kehendak Sang damai. Bumi ini damai, tidak ada perang. Kan gitu. Anda kata, umpama doa Bapa Kami itu masih dinaikkan orang-orang di Amerika sana. Enggak seperti itu kelakuannya, jadilah kehendak-Mu. Enggak ada free sex, enggak ada LGBT. Enggak ada San Francisco. Dengan konteks LGBT-nya. Nah memang justru karena dianggap itu tidak berlaku, liarlah hidup kita. Karena gak ada pegangan. Lalu apa yang kau pegang? Ajaran yang kita bangun. Siapa kau yang mengajar? Ternyata penuh masalah. Itu siapa yang mau kuteladani dari kau? Kan gitu kan? Nah jadi di dalam bagian seperti ini, mari kita berdiskusi tidak relevannya itu apa. Justru doa ini sangat futuristik. Jaga kami sampai ke sana. Akhir zaman. Doa apa lagi yang lebih hebat dari itu? Saat ini, nanti, masa kini akan datang. Wah, itu doa Bapa Kami. Lintas. Ya, makanya di dalam doa berkat itu, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sampai selama-lamanya, itulah doa berkat itu. Padahal kalau bicara masa kini, enggak relevan. Kamu bicara day to day. Besok itu bisa beda lagi loh. Gitu. Bisa kan? Nah, itu dunia modern. Jadi kita mesti ngelihat dulu, teknologi waktu itu kan begini, ini kan begini, ini kan begini. Itu sama sebetulnya ketika kita ini terjebak dalam generasi-generasi. Dulu tahun 50-an itu X generation, itu generasi yang muncul karena habis perang dunia itu orang butuh ekonomi terpuruk. Lalu muncullah disebut kaum Yuppie. Yuppie ini orang-orang workaholic. Laki perempuan bertanding, bersaing untuk kerja. Anak-anak terabaikan. Lalu anak-anak terabaikan ini kehilangan identitas, muncullah sebagai X generation, mereka drug, mereka hippies. Melompat 50 tahun. Kurang lebih di 1950 menjadi 2000 muncullah sebut Y generation dari Y. Ya, identifikasinya itu ya internet. Anak-anak internet yang kemudian menjadi asosial. Kurang bergaul, kurang apa, bisa tiba-tiba nembak orang datang ke sekolahnya. Karena dia betul-betul asosial. Tetapi kemudian melompat hanya 10 tahun. 2010 udah muncul yang disebut Z generation. Ya, generasi milenial. Nah ini karena eranya sosmed. Menggila lagi semua. Sehingga di era sosmed itu orang cenderung memang tidak bergerak dan tidak bertindak dan cenderung malas. Apapun kuliahnya nanti, sudah kuliah dia capek-capek, teknik, sudah sarjana, sudah ini. Buka kafe juga. Tidak mau diatur, tidak mau ini. Nah anak-anak terlalu banyak sekarang, ibu saya lihat. Anak temannya saya bilang, lu kerja apa? Saya bilang kan, bagus sekolah. Ya om, ya om, ya. Tapi bapaknya bilang, oh ya, kalau public man ngomong, iya, iya, tapi ntar udah. Buka kafe, habis 2M. Itu berapa tahun lampau, su. Buka dia, kafe jalan. Cuma 2 tahun, blubuk hilang. Oh memang dia gak pernah. Itu. Kalau memang mau buka kafe, lo jadi barista lah sekalian kan ya. Belajar hospitality supaya bisa buka. Ini belajar teknik buka kopi. Yang ada pakai baut kopinya. Minumnya rasanya lagi aneh. Rasa oli katanya. Ya. Nah, itu sebab perubahan zaman ini adalah akibat teknologi yang di mana gereja, perhatikan ya, gagal mewarnai. Karena gereja mensuplai keinginan umat, bukan kebutuhan umat. Maka kita jadi kalau mau mensuplai kebutuhan umat, kita jadi gereja yang aneh. Kita jadi gereja yang aneh. Karena mau ngobatin orang kita tahu nih. Dia, kita petakan, ada begitu ya istilahnya kalau tulangnya lah. Waduh jangan gitu dong, pelan-pelan. Ya sampai kapan mau sembuhnya? Memang mesti pelotok, mesti digitukan. Sakit tapi selesai. Ini mesti diurut-urut pelan-pelan. Balikin pelan. 5 tahun lah itu ngurutnya. Bisa nangkap maksud saya. Maka orang sekarang enggak mau sakit. Berobat pun mau gampang. Mau cespleng. Akibatnya apa? Obatnya itu gila. Obat dulu sama obat sekarang. Jahat obat sekarang. Jahatnya kenapa? Karena daya sembuhnya cepat. Tetapi side effect-nya ke kita lebih besar. Maka zaman dulu ya dokter-dokter dulu. Cari yang generik, dilihat kemungkinannya supaya jangan terlalu kuat. Dokter melahirkan saja sudah beda, zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa lahir normal, normal. Kalau sekarang mesin. Dok, besok tanggal 11, bulan 11, tahun 2017. Saya mau lahir dong, tanggal 11, bulan 11. Tanggal bagus. Ini kayak nomor handphone aja. Ya syukur kalau 8 bulan. Waktu Keisha lahir tanggal 8 bulan, dia tanggal 13 bulan 8, 19 sampai jadi lupa. Tahun 88. Anak gue lupa lagi. Ya, 13/8/88. Di rumah sakit itu tanggal 8 bulan 8/8/8 penuh orang, salah satu konglo anaknya. Jadi cucunya dia nih. Kalau saya sebut kalian tahu. Lu tahu berapa? 6 bulan setengah di sesar. Mau mengejar tanggal 8 bulan 8/8/8 naga api. 8/8/8/8 api beneran. Ya, kalau 13/8/8/8 itu sih guys ya naga api tapi kurang maksimal. Sesar, sesar. Kalau kita modelnya karena memang enggak bisa lahir itu ya di sesar dokter bilang sorry ini mesti sesar. Saya masih udah terserah lo dong apa gue tanda tangan itu saya pergi dulu. Ya balik udah mesti sesar ya di sesar gitu ya. Nah padahal kan 13/8 kan tinggal 5 hari ya. Kenapa gak ngambil tanggal 8? Banyak orang bilang, Pak kok lu gak ngambil tanggal 8? Kan sesar juga. Mana gue hitung itu kan sesar itu karena waktu mau lahir kagak bisa normal dia di sesar. Kalau mau ngejar tanggal ya sesar dari awal kan. Gitu. Nah itu yang 6 bulan itu. Tanggal 8 bulan 8. Tahun 88 umurnya 6 bulan. Gila ya. Diperjuangkan. Begitu lahir di inkubator. Saya gak tahu tuh anak jadi apa sekarang. Jangan-jangan jadi naga api beneran ya. Gila loh. Makanya kita bilang tadi, tradisi makin kemari, makin zaman maju. Orangnya makin aneh. Kita perlu satu pegangan, keyakinan yang zaman dulu dipegang lagi, Tuhan itu dilupakan. Miris ya. Tuhan dilupakan. Semua kita boleh orang Kristen, tapi kalau bangun building, perkantoran, lantai 4 jadi berapa? 3A atau 5 langsung. Tetap ada yang mau lantai 4 sama 13. Saya teman Kristen tanya, lu kenapa gak masuk? Pak, saya sih gak ada apa-apa, mau tanggalnya mau nomor berapa. Tapi susah Pak kalau udah bikin lantai 4, gak ada yang mau ngantor di situ. Padahal 3A4 juga ya. Miris. Ya ini kita bilang, heran orang-orang sekarang memang pada akhirnya lupa kepada hal yang prinsipil. Ya, justru memegang nilai yang salah. Nah jadi balik lagi, dua bapak kami itu mengkoreksi seluruh zaman yang salah sekarang. Ya. Kenapa kita harus datang pada dia? Dia yang punya kerajaan, kemudian kekuasaan. Sampai kapan selama-lamanya? Apa takutmu lagi? Dia garansi kamu. Lintas zaman. Sehingga temanmu nanti kalau diskusi lagi, ngomong lagi sama dia, tanya lagi. Apa yang menurut kamu tidak relevan? Di mana? Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita. Doa itu mengkoreksi hidup kita. Andai kata umpama apabila. Nah, udah gak tahu lagi apa sambungan lainnya. Kita ini menjalankan doa bapa kami, hidup itu indah gak? Kita saling penuh cinta kasih, saling membantu. Waduh, indah banget. Indah, indah. Kita puas dengan apa yang ada. Kita bukan lagi ikan besar memakan ikan kecil. Kalau Tuhan kasih kita rezeki besar, thanks God, tapi kita gak makan yang kecil. Kamu tahu kenapa Eropa seperti itu? Pengaruh kekristenan. Itu sebab ketika Airbus sama Boeing mau gabung, itu perlawanan muncul. Semua aktivis Eropa, Amerika keluar. Karena kalau ini gabung, udah harga saya enak perutnya. Dilawan. Microsoft pun pernah ngambil satu bagian apa yang kalau dia pegang semua. Lawan. Indonesia, dari mulai bikin kopi, dia yang jual air, dia yang jual kopi, dia yang jual gula, semua punya dia. Sampai bikin kopi pun kita mesti beli sama dia. Dulu tepung itu kan, orang kalau mau produk tepung, mau roti, mau apa, bisa mati tuh karena gak bisa beli tepungnya. Yang nguasain tepungnya lain. Tapi sekarang kita udah mulai ya, monopoli itu terkurang. Walaupun dari monopoli bergerak ke oligopoli. Seakan-akan kita beli 3 produk berbeda padahal itu-itu juga ownernya. Kartel namanya kan. Tetapi kita disitulah berdoa paling tidak satu hal yang harus kita pahami. Ngelihat realita politik, ekonomi, mau apapun kalian. Andai kata umpama apabila lagi nih, doa bapak kami itu dijalankan, indah hidup ini. Indah. Ya, jadi sampaikan salam sama temanmu ya. Tampaknya kau yang sudah mulai berubah gitu. Kau yang gak relevan dengan zaman ini. Jangan bilang doa bapak kami ya. Tetapi kalian kalau ada orang bilang enggak, apanya yang enggak? Selalu tanya lagi terus ya. Lah kalau gitu yang mana yang bagus? Mestinya doanya gimana? Coba aja kita tanya dia. Terus doanya kepada siapa? Oh kepada Tuhan. Tuhan kan juga udah enggak relevan. Itu kan 2000 tahun lalu kita bertuhan. Sekarang jangan lagi lah. Yang barulah kau kasih ide dulu kan. Toh doanya udah kita koreksi ya. Tuhannya mesti kita ganti ya. Jokowi udah gantiin SBY, masa Tuhan enggak diganti? Ya. Jadi itu memang mesti harus hati-hati. Good. Tuhan berkati kita dan saya harap doa Bapak kami tiap kali kita doa sudah mantap, sudah matang ya. Jadi kalau dibilang jangan membawa kami dalam pencobaan, jangan lagi pikir supaya besok enggak sakit apa, bukan itu urusannya. Karena hidup soal sakit apa enggak, kalau kau hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan tolong kamu. Jadi enggak usah lagi minta capcai bung hebebi kecap, kalau kau dapat makan hari ini itu puji Tuhan. Enggak itu ya puji Tuhan. Jadi yang makan siang nanti nasi tempe, jangan iri ngeliat yang nasi sama ayam. Kalau mau iri sama ayam, ayam bisa makan apa saja. Kitanya yang rusak kan? Tak bisa makan apa saja. Ya? Tapi kalau kalian mau jadi bagus, tidak perlu kerja, malas-malas bisa hidup, jadilah ayam tadi itu. Ya, ayam dipotong mati, kau juga mati juga kan kita hidup ya. Tapi jadi ayam kan enak. Syukur-syukur ayam yang cantik bulunya sehingga disayang oleh tuannya. Karena orang sekarang lebih sayang anjing daripada anaknya. Amen.